seseorang di antara kalian pergi ke hutan, kemudian mengumpulkan ranting-ranting kering yang dia ikat dengan potongan-potongan tali, lalu dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar, jauh lebih mulia daripada dia minta-minta sama orang. Disuruh kerja hasil keringat sendiri, walaupun sedikit, tapi kita halal, gitu kan? Kalau kata ulama hadis, kalau kita disuruh ambil ranting yang dari hutan lalu kita jual sebagai kayu bakar di pasar, lebih mulia. Bagaimana dengan orang yang mengambil uang-uang yang haram? Halal saja di sini sudah disebutkan lebih baik daripada dia minta-minta. Minta boleh pada saat hal-hal tertentu, tapi tetap agama menyinggung permintaan tersebut, gitu kan? Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, dia mau bekerja dengan hasil kerjanya, cari yang halal, gak mau minta-minta sama orang kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Jadi harus kita berpikir, agama memandu kita. Dan jangan selalu terus terkurung dengan godaan syaitan, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, ini salah semua ini, hati-hati. Allah mengatakan tadi dalam firman-Nya, dan janganlah kau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Maknanya, kecuali illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang benar, adalah tadi yang saya sudah bilang. Kata ulama tafsir, dia keluarkan biaya untuk kebutuhan anak tersebut, dan karena dia merawat, dia boleh mengambil sebagian untuk kebutuhan pokok dia. Tadi membayar listrik, beli beras, makan sama-sama dengan anak yatim tersebut, enggak ada masalah. Gitu kan? Tapi enggak boleh menggunakan selain daripada itu. Sampai anak tersebut dewasa, kembalikanlah hartanya. Kasih. Enggak boleh lagi ditahan. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kalau dagang, jujur, amanah. Jangan curang. Gitu kan? Harus ini. Kata Nabi SAW, pedagang yang jujur bersama dengan para nabi-nabi dan syuhada di surga. Pedagang yang jujur. Teman-teman yang suka dagang, jujurlah. Timbangan jangan curang. Di Indonesia ini timbangan suka dikasih magnet supaya berat, gitu kan. Saya tuh hari sempat ke beberapa wilayah yang saya dapatkan, subhanallah, saya pikir ini takaran curang, takaran ini di zaman dulu. Sekarang sudah tidak lagi orang lakukan dengan teknologi, dengan pintarnya orang banyak yang kuliah, ternyata masih banyak. Bahkan lebih canggih lagi cara curinya gitu. Diletakkan magnet-magnet di tempat-tempat timbangan tersebut agar memang digitalnya jalan sendiri, gitu kan. Dikasihlah. Ada orang yang transaksi coklat di beberapa wilayah, saya disampaikan oleh beberapa pedagang, maka pada saat menimbang 2-3 orang sengaja mengangkatkan keranjang coklat di kebun tersebut, kemudian yang dua kesannya menyibukkan si pembeli, yang satu sengaja menginjakkan kakinya di timbangan supaya bertambah. Ini untuk apa semua ini? Untuk apa ini, teman-teman sekalian? Saya pernah lihat ada pedagang dengan mata kepala saya sendiri transaksi di daerah Kampung Melayu. Subhanallah, semoga Allah kasih hidayah. Sedikit sekali buahnya, sudah sekilo dikasih ke orang. Kelihatan sekali kalau buah itu mungkin 1/4 kilo aja mungkin pas gitu ya. Tapi dikasih, ada orang beli, akhirnya yang lain tidak ada yang beli. Sampai akhirnya buahnya bisa jadi rusak gitu kan. Enggak ada orang yang transaksi, ada yang sudah beli, dilihat kok sedikit sekali dikembalikan gitu kan. Enggak jadi, dia pun sudah marah-marah. Kenapa sudah mau beli terus kemudian tidak jadi? Loh, memang timbangannya curang gimana? Enggak boleh nih. Dan ingat, banyak kaum-kaum sebelum kita yang Allah binasakan, teman-teman sekalian, karena satu dosa, satu jenis dosa. Seperti misalnya kaum Lut, karena apa disiksa? Hah? Homoseksual. Baik. Di kaum Muhammad SAW sekarang ada homo enggak? Banyak. Baik. Ada nabi kaum yang lain curang dengan takaran. Ada sekarang di kita. Ada nabi yang disiksa karena pungkiri para rasul dan nabi, ada di kita. Hampir semua penyebab kaum-kaum sebelum kita disiksa ada sama kita sekarang. Sampai kata para ulama, kalau Allah mau binasakan umat ini banyak sekali penyebabnya. Karena umat-umat sebelum kita disiksa karena satu perbuatan, kita sekarang ini semuanya bertumpuk. Mungkin kalau bukan karena orang-orang saleh, orang-orang yang baik, memang mereka dekat dengan Allah SWT mempertahankan agama ini, mungkin sudah habis nih, gitu kan. Maka harus hati-hati masalah seperti ini. Harus sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Makna ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Jadi kalau Anda sedang diuji oleh Allah, pastikan itu adalah pas buat kita.